الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا بشهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بخير وإحسان، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن شهركم هذا شهر البركات والنفحات، شهر المغفرة والرحمات، شهر إقالة العثرات ومضاعفة الحسنات، شهر إجابة الدعوات، شهر لا يعادله سواه من الأوقات. كمسلمين رحمكم الله، betapa agung bulan Ramadan di sisi Allah Azza wa Jal, dan betapa deras curahan rahmat Allah dan barakahnya untuk umat Islam pada bulan ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengungkapkan dengan kata-kata yang sangat simpel. Beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan, atamannau ay yakuna sana." Seandainya orang-orang tahu apa-apa yang terkandung pada bulan Ramadan, niscaya mereka mengangan-angankan sekiranya bulan Ramadan itu satu tahun. Kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban puasa bukanlah beban, akan tetapi sarana bagi umat Islam untuk kemaslahatan fisik jasmani dan mental rohani mereka. Pembinaan mental spiritual dari nafsu syaitan dan syahwat hayawan, agar kembali pada jati diri manusia sebagai manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Itulah makna sabar dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawa syahrus sabr, was-sabr thawabul jannah." Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabaran pahalanya adalah surga. Dan diungkapkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi." Dia hambaku itu meninggalkan makanannya sekalipun lapar, minumannya sekalipun haus dahaga, syahwatnya karena aku, puasa untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka dari itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dengan sabdanya, "As-siyamu junnah, fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim." Puasa adalah perisai. Manakala salah seorang dari kamu sedang dalam keadaan puasa, maka jangan berkata kotor, berbuat kotor, dan jangan ramai-ramai teriak-teriak. Bila dia dimaki-maki oleh seseorang atau ditengkari oleh seseorang, maka dia supaya mengatakan, "Sungguh aku ini puasa." Betapa mulia jiwa orang yang dapat mengekang nafsu. Puasa adalah membina kesehatan fisik. Dalam ilmu kedokteran banyak anjuran-anjuran berpuasa. Memperbaiki pencernakan, membersihkan endapan-endapan makanan yang mengakibatkan penyakit, dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian agar sehat. Dan beliau bersabda, "Al-batnu aslu kulli da." Kenyang adalah pangkal segala penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menampilkan percontohan-percontohan kepada kita dari beberapa binatang yang tak berakal. Itu semuanya agar kita mengambil percontohan. Satu ular bila merasa lemah karena sudah usia tua, maka dia berpuasa berbulan-bulan. Akhirnya kulitnya mengelupas dan berganti kulit baru yang segar, cerah, menawan, dan tenaga kembali muda. Ulat menutup diri menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu menawan dan terbang dengan romantisnya. Rayap yang selalu di dalam tanah, dia bertapa, akhirnya menjadi laron-laron yang terbang di ruang terbuka. Manusia dengan puasa khusus, akhirnya dia menjadi waliullah, menerobos alam malakut, rekreasi bersama Allah Tuhannya ke seluruh alam muluk, alam malakut sampai ke alam hadroh. Alangkah hina manusia yang tidak berpuasa, apalagi membuka warung di siang hari untuk menyiapkan orang-orang yang maksiat tidak berpuasa. Dia lebih hina daripada binatang. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu adalah bagaikan binatang-binatang, justru mereka lebih sesat. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban zakat adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat serakah, cinta dunia dan lain sebagainya, serta menyantuni fakir miskin, menyenangkan hati mereka. Nabi SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lissaimi minal lagwi warrafat atu'matun lil masakin. Zakat fitrah adalah penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia dan dari perkataan kotor, dan pemberian santunan makanan kepada orang-orang miskin. Betapa mulia orang yang berjiwa sosial. Demikian pula salat tarawih adalah ibadah yang amat tinggi nilainya, dan kesehatan jasmani dan rohani. Baginda Nabi SAW bersabda, adzibu ta'amakum bidzikrillahi wassalah wa la tanamu alaihi fataqsua qulubukum. Hancurkan makanan-makanan kalian di dalam perut dengan zikir kepada Allah dan dengan solat. Jangan kamu tidur dalam keadaan kenyang, maka akan menjadi keras hati kalian. Bila kita simpulkan keras hati ini, maka berkaitan dengan jasmani dan rohani. Bila jantung manusia keras, maka denyut jantung untuk pernafasan kesulitan, maka akan menjadi penyakit. Demikian pula jantung rohani yang menjadi tujuan utama, maka dia akan menjadi keras, tidak mampan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, dan sengaja terus menerjang hukum Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dari agungnya ibadah tarawih, sampai-sampai sahabat radhiyallahu anhum yang laki-laki membawa tongkat untuk membantu penat kaki mereka karena lama berdiri, dan yang perempuan mengikat tubuhnya untuk bergantung untuk meringankan beban kaki mereka. Dan mereka keluar dari masjid menjelang fajar untuk barokah berbuka bersahur. Untunglah orang yang tahu nilai bulan Ramadan dengan mengisinya dengan penuh macam-macam aktivitas ibadah. Dan sangat rugi orang yang meremehkan bulan Ramadan yang memang untuk umat ini, sebagaimana di dalam hadis, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Semoga Ramadan kali ini memberi penuh barakah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا يا أرحم الراحمين بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين والأنهم لعنا كبيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.